بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan membaca penjelasan terhadap ayat Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan Amanu saddaqu biqulubihim وَنَطَقُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَعَمِلُوا بِجَوَارِحِهِمْ وَرَأْسُ ذَٰلِكَ التَّوْحِيدُ آمَنُوا yaitu mereka membenarkan dengan kalbu-kalbu mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Dan mereka beramal dengan anggota badan mereka. Dan pokok dari semua itu adalah tauhid. Yalbisu imanahum yakhlitu tauhidahum. Yalbisu imanahum yaitu mencampuri tauhid mereka. Bidhulmin bisyirkin, dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Wadzulmu, wad'u asyai'i fi ghairi maudi'ihi. Dan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil'ibadati fi ghairi maudi'iha. Kesyirikan disebut dengan kezaliman karena kesyirikan merupakan bentuk meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Wasarfun laha lighairi mustahiqiha. Dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain yang berhak mendapatkannya. Al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi. Al-amnu, yang dimaksud dengan keamanan di sini, ketenteraman jiwa dan hilangnya ketakutan. Muhtaduna, ay موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه yaitu mendapatkan taufik untuk menempuh jalan yang lurus serta kokoh di atasnya. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat tersebut, yukhbiru subhanahu أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang aman dari perkara-perkara yang ditakuti dan perkara-perkara yang dibenci pada hari kiamat nanti. Al-muhtaduna lis-sayri 'ala as-siratil mustaqimi fid dunya, yang mendapatkan petunjuk hidayah untuk menempuh jalan yang lurus di dunia. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, annaha dallat ala fadli tauhidi wa takfirihi lidzunubi, bahwasanya ayat tersebut menunjukkan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, fadlut tauhidi. Wa thamaratuhu fid dunya wal akhirati. Keutamaan tauhid dan buah tauhid di kehidupan dunia maupun akhirat. Al-thaniyatu yang kedua, faedah yang kedua dari ayat tersebut. Anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi, bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman yang menggugurkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. In kana akbara, apabila kesyirikan tersebut merupakan syirik besar. Aw munqisun lahu in kana asghara, atau mengurangi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla apabila kesyirikan tersebut merupakan syirik kecil. Al-thalithatu yang ketiga, anna syirka la yughfaru. Faedah yang ketiga, bahwasanya kesyirikan tidaklah diampuni. Yaitu, bagi orang yang meninggal dunia, belum bertaubat dari dosa syirik. Belum diampuni. Adapun orang yang masih hidup kemudian bertaubat dari dosa syirik, maka kesyirikannya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Rabi'atu yang keempat, anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirati. Bahwasanya kesyirikan menyebabkan ketakutan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keamanan di kehidupan akhirat nanti dan mendapatkan hidayah, hidayatul taufiq di kehidupan dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال dari عبادة ابن الصامت رضي الله عنه beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila maryama, wa ruhun minhu, والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Azza wa Jalla semata, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah azza wa jalla dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya serta kalimatnya yang Allah azza wa jalla lemparkan kepada Maryam dan merupakan ruh darinya, yaitu ruh yang diciptakan Allah Azza wa Jal. Dan bersaksi pula bahwasanya jannah benar adanya. Demikian pula neraka benar adanya. Maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam jannah sesuai dengan amalannya. Akhrajahu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan. Ubadah bin Samit huwa Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ubadah bin Samit, beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ahadun nuqaba'i Badriyun. Beliau adalah salah seorang pembesar kaum beliau. Badriyun. Mashhurun. Tuwfiya sanata 34 min al-hijratin nabawiyyati. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Walahu ithnani wasab'una sanatan. Pada usia 72 tahun. Syahida an la ilaha illallahu. Takallama bihadihi al-kalimati arifan lima'naha. Amilan bimuktadaha. Zahiran wa batinan. Bersaksi la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat ini dengan mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya secara lahir maupun batin. La ilaha illallahu, la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Azza wa Jalla semata. Wahdahu halun muakkidun lil isbati. Wahdahu hal yang menguatkan penetapan. Jadi wahdahu menguatkan illallah. La syarika lahu ta'kidun lin nafi. Tiada sekutu baginya merupakan penguatan terhadap peniadaan, yaitu la syarika lah menguatkan la ilaha. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay wa syahida anna Muhammadan, yaitu dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Abduhu mamlukuhu wa abiduhu. Abduhu yaitu hamba Allah azza wa jalla dan yang menyembah Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Wa rasuluhu mursiluhu bi syari'atihi, yang mengutusnya. Wa rasuluhu mursaluhu bi syari'atihi, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan syari'atnya. Wa anna Isa ay wa syahida anna Isa bin Maryam, yaitu dan bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya, khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah aw ibnullah aw thalithu thalathatin, menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara bahwasanya Isa alaihissalam adalah Allah atau anak Allah atau sesembahan yang ketiga dari tiga sesembahan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada hari Sabtu pekan depan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Watafaddalu barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan.